لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beliau salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Mulakhas Fiqhi. Kita masuk kepada bab fi bayani ahkamil qada'i lisyam, bab tentang penjelasan hukum-hukum atau tata cara mengqada puasa. Man aftara fi ramadhan bisababin mubah kal'adhar syar'iyyati allati tubihu fitra أو بسبب محرم كمن أبطل صيامه بجماع أو غيره وجب عليه القضاء. Siapa yang berbuka pada bulan Ramadan disebabkan oleh faktor yang boleh, yang mubah, seperti uzur-uzur yang syar'i yang membolehkan untuk berbuka, seperti sakit atau safar atau ibu yang hamil dan menyusui yang khawatir terhadap dirinya, atau orang yang sakit berkepanjangan dan seterusnya, atau disebabkan oleh faktor yang diharamkan seperti orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri atau yang lainnya, sengaja dia batalkan aja, itu adalah haram. Tidak boleh seorang membatalkan puasanya tanpa sebab. Maka orang-orang yang seperti ini, baik dia membatalkan puasanya, puasa Ramadannya disebabkan oleh faktor yang mubah, boleh, atau yang dilarang, wajib atas dirinya untuk mengqadha puasa tersebut. Karena firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka qada'lah pada hari yang lain. Lalu apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah membatalkan di dalam untuk qada itu, apa yang harus dia perhatikan? ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته. Dianjurkan baginya untuk bergegas, bersegera untuk mengqadha puasanya. Jadi jangan diundur-undur. Maka dianjurkan 10 hari pertama dari Syawal itu, setelah tanggal 1, adalah untuk menuntaskan puasa Ramadan bagi orang yang memiliki kewajiban untuk mengqadha. Li ibra'i dhimmatihi, agar lunas tanggung jawabnya. Ya, jangan diundur-undur, karena banyak lagi ibadah yang harus kita lakukan. Wa yustahabbu an yakuna al-qada'u mutatabi'an li'anna al-qada'a yahki al-ada'. Dianjurkan baginya juga untuk mengqada'nya berkelanjutan, karena mengqada' itu seperti menunaikan. Menunaikan puasa Ramadan berkelanjutan, tidak dicicil, tapi berkelanjutan. Begitu juga hendaknya mengqadanya. Itu dianjurkan, tidak ada kewajiban. Ya. Wa illam yaqdi 'ala al-fawr wajaba al-'azm 'alayhi. Jika dia tidak mengqadha pada waktu dekat, yakni tidak segera dia qadha, wajib harus ada azam, tekad untuk mengqadanya. Wa yajuzu lahu ta'khir, boleh baginya untuk mengulur, mengundurkan. Li'anna waqtahu muwassa'un, karena waktunya luas. Jadi waktu qadha itu mulai dari 1-2 Syawal sampai 29 Syaban atau 30 Syaban. Ya. Wa kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'al 'azmi 'alayh. Setiap kewajiban yang memiliki waktu yang luas boleh diakhirkan, namun harus ada diiringi dengan tekad. Termasuk misalkan bagi orang yang ibadah-ibadah yang punya waktu yang luas, ya. Kama yajuzu tafriqatuhu biayasumahu mutafarriqan. Boleh juga untuk menunaikan atau mengqadha puasa ini dicicil, terpisah-pisah. Puasa satu hari, besok enggak, sudah itu puasa lagi. Atau cicilnya, kalau seandainya kewajiban dia ada 10 hari misalkan, 5 hari bulan ini, 5 hari bulan depan misalkan. Boleh dia cicil. Lakin idza lam yabqa min sya'ban min sya'ban illa qadru ma 'alayh fa innahu yajibu 'alayhi tatabbu'u ijma'an bi dhayq al-waqt. Akan tetapi apabila tidak ada lagi hari yang tersisa dari bulan Sya'ban kecuali sebanyak waktu kewajiban puasa, dia batalnya 5 hari, tinggal 5 hari lagi dari Syaban, maka wajib baginya untuk menuntaskannya, yakni puasa berturut-turut. Tidak boleh dia langkah-langkawi atau pisah-pisahkan, tapi dia terus, ya, ijma ulama wajib baginya untuk berkelanjutan. Lidaiqal waqt, karena waktu sudah sempit. Wala yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadan al-akhir li ghairi udhrin. Tidak boleh dia mengakhirkan puasanya untuk mengqadha itu kepada waktu setelah Ramadan yang lain. Misalkan Ramadan kemarin ada beberapa hari batal, tidak boleh dia undur setelah Ramadan berikutnya. Enggak boleh. Tanpa uzur. Kalau seandainya dia ada uzur, sudah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, enggak boleh. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, karena perkataan Aisyah, kana yakunu alayya as-sawmu fi Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqan alaih. Karena dasar dari perkataan Aisyah. Aisyah dia mengatakan, saya memiliki kewajiban puasa bulan Ramadan, aku tidak mampu untuk mengqadanya, menunaikannya kecuali bulan Syaban. Kenapa? Karena kedudukan Rasulullah Bagaimana kedudukan Rasul? Aisyah setiap saat ready, ya, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang kondisi dia puasa, dia dikatakan puasa, dia tidak puasa. Kadang-kadang tidak puasa, dia puasa. Ya. Namun kenapa bulan Syaban dia bisa menunaikan? Karena pada bulan Syaban Nabi banyak berpuasa. Seiring dengan itu Aisyah berpuasa untuk mengqadha puasa yang batal pada bulan Ramadhan. Fadalla hadza ala anna waqta al-qada'i muwassa'un. Ini menunjukkan bahwa waktu untuk mengqadha-nya luas. Ila an la yabqa min Sya'ban illa qadr ayyam allati 'alayhi. Sampai waktunya itu luas, sampai tidaklah tersisa dari bulan Sya'ban kecuali seukuran kewajiban puasa yang harus dia tunaikan. Fayajibu alaih siyamuha qabla dukhuli Ramadhan al-jadid. Wajib baginya untuk mengqadha puasa atau melaksanakan puasa itu sebelum datang, atau menuntaskan puasanya itu sebelum datang Ramadhan yang berikutnya, Ramadhan yang baru. Fa'in akhara al-qadha'a hatta ata alaih Ramadhan al-jadid fa'innahu yasumu Ramadhan al-hadira wa yaqdi ma'alaih ba'dahu thumma in kana ta'khiru li'udhrin lam yatamakkan ma'ahum min al-qada'i fi tilka al-fatra fa innahu laysa 'alayhi illa al-qada'. Jika seandainya diakhirkan mengqadha puasanya itu sampai datang Ramadan yang baru, maka dia kerjakanlah puasa Ramadan yang baru itu. Bukan dia mengqadha untuk puasa sebelumnya, tapi untuk mengqadha, untuk melaksanakan puasa pada Ramadan baru. Lalu dia tunaikanlah mengqadha setelah berakhirnya Ramadan yang baru tersebut. Jika faktor dia mengakhirkan setelah Ramadan itu ada uzur syar'i sehingga dia tidak mampu untuk mengerjakan mengqadha'nya pada waktu yang telah ada, maka tidak ada baginya kecuali cukup untuk mengqadha' saja. Contoh, mau qadha tahunya sakit, mau qadha sakit, ada udurnya. Atau dia akhirkan puasanya di Syaban, ternyata bulan Syaban itu semuanya dia sakit, ya, dia mengakhirkan ke Syaban itu boleh. Kewajiban dia tinggal waktu dari Syaban itu seukuran atau sejumlah puasa yang wajib dia kerjakan qadha'nya, ternyata dia sakit pada saat itu, berarti itu adalah udzur syar'i. Atau dia bersafar, safar yang wajib, apa yang mau tak mau dia harus lakukan, ya, itu adalah udzur syar'i. Lalu akhirnya dia tidak bisa mengerjakan puasa pada waktu tersebut, diakhirkan setelah Ramadan, dan dia cukup hanya membayar yang wajib saja, yakni mengqadha'nya saja. Fa in kana li ghairi udhrin, kalau seandainya tidak di alasan yang syar'i, ya, wajib alaihi ma'al qadha it'amu miskinin an kulli yawmin nisfu sha'in min qut al-balad. Kalau tidak udzur syar'i, tidak ada udzurnya karena dia malas-malas saja, maka di samping dia mengqadha puasanya, wajib dia membayar fidyah satu hari nisfu sha', setengah fitrah dari makanan pokok di negeri itu. Sebagai apa? Sebagai kafaratnya dia melalaikan, ya. Wa idza mata man alaihi alqada'u qabla dukhuli ramadhan aljadid fala shay'a alaihi لأنه له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. Kalau seandainya dia meninggal dunia, ya, orang yang ada qadha atau kewajiban berpuasa, contohnya pada bulan Ramadan itu dia sakit, lantas beberapa hari batal puasanya, kemudian dia sembuh, lalu masuk Syawal dia belum qadha, kemudian masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, ya, pada bulan sebelum Syaban meninggal dunia dia, ya, sebelum Syaban dia meninggal dunia, atau bulan Rajab atau Jumadil Ula dan yang lainnya meninggal dunia sebelum datangnya Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban atasnya karena dia boleh mengakhirkan puasa itu pada waktu di mana dia, ya, di mana dia meninggal dunia, itu adalah waktu yang muttasil. Maka tidak ada kewajiban dia untuk menunaikan. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid, fa in kana ta'khiru al-qada' li'udhr kal marad was-safar hatta adraka Ramadan al-jadid fala syai'a 'alayhi aidan. Kalau seandainya datang Ramadan berikutnya, ya, kemudian dia meninggal dunia, yang puasa sebelumnya dia akhirkan sampai datang Ramadan berikutnya karena ada udzur seperti sakit atau safar, lalu tidak ada juga kewajiban dia selain dari mengqadha, tapi dia tidak bisa mengqadhanya, ya, karena dia meninggal dunia, maka tidak apa-apa, tidak ada kewajiban dia untuk dipuasakan oleh keluarganya. Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin, kalau seandainya dia mengakhir-akhirkannya itu atau mengulur-ulurkannya karena tanpa udzur, wajibatil kafaratu fi tarikatihi, wajib dikeluarkan kafaratnya. Apa kafaratnya tadi? Memberi makan orang miskin nisfu sha'. Dari mana diambil? Dari harta warisannya dikeluarkan, bayar kafarat itu. بيخرج عنه إطعام مسكين من كل عن كل يوم, dari setiap hari yang tadinya dia tidak puasa, ya, dia tunaikan, diambil dari makanan dia, dari uang yang dia tinggalkan. وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة إظهار وصوم الصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه من كل يوم مسكين ولا يصام عنه ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخل النية في الحياة وكذا بعد الموت وهذا هو قول أكثر أهل العلم. Jika seandainya orang memiliki kafarat, puasa kafarat, apa contohnya? Dia menzihar istrinya. Apa itu zihar? Dia tidak mau menggaul, dia mengharamkan istrinya untuk digauli, dia misalkan istrinya dengan sama dengan mahramnya, ibunya, saudarinya. Ya, itu namanya zihar. Kafaratnya adalah puasa dua bulan berturut-turut. Ya, atau puasa wajib bagi orang yang tamattu, membayar dam. Dia enggak bisa membayar dam tamattu, dia bayar dengan kafarat puasa 3 hari di waktu haji, 7 hari ketika dia pulang ke rumahnya. Orang yang punya kewajiban ini meninggal dunia, pulang dari haji belum sempat dia puasa 7 hari itu, dia meninggal dunia. Ya, maka bagaimana caranya? Dibayarkan fidyah setiap hari dari puasa itu diberi makan seorang miskin. Ya. Tidak dipuasakan. Tidak bisa diganti puasa itu oleh orang lain. Fidyah makanan tadi diambil dari warisannya. Kenapa tidak bisa dipuasakan atau diganti? Li'annahu siyamun la tadkhuluhu niyabatu fil hayah. Karena puasa ini tidak bisa digantikan oleh orang lain waktu dia hidup. Maka begitu juga tidak bisa digantikan setelah dia meninggal dunia. Wa hadha qawlu akthar ahli al-'ilmi. Jadi puasa enggak bisa diganti-ganti. Baik. Wa immata man 'alaihi shaumu nadhrin. Jika orang yang punya puasa nazar, pernah bernazar untuk puasa, meninggal dunia dia. Ustuhibba liwalihi an yasuma anhu. Dianjurkan baginya untuk dibayarkan oleh walinya, ahli warisnya, untuk mengajarkan puasa itu. Lima thabata fi sahihain, karena ada hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa 'alayha siyam nadhr afa asumu 'anha, qala na'am. Wal wali huwa al warith. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang kepada Nabi, dia mengatakan, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dia punya puasa nazar yang belum dia tunaikan, apakah aku berpuasa atas namanya? Kata Nabi, na'am, ya. Wal wali, yakni yang puasa itu adalah wali, maksudnya adalah waris, orang yang mewarisi. Ibn Qayyim dia mengatakan, yusamu anhu nadharu dunal fardhi al asli. Bisa ditunaikan puasa atas nama si mayat, yaitu puasa nazar, bukan puasa wajib yang asli. Puasa wajib asli ini apa? Memang asal muasalnya wajib, itu puasa Ramadan. Puasa nazar hukum asalnya tidak wajib. Puasa itu tidak wajib kecuali hanya puasa Ramadan. Puasa nazar itu wajib, diwajibkan oleh orangnya. Dia mewajibkan puasa terhadap dirinya. Wa hadza madzhab Ahmad wa ghairihi. Ini adalah madzhabnya Imam Ahmad dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa dilakukan puasa nazar bagi orang ahli waris, tidak puasa yang wajib. Ya. Wal mansusu an Ibn Abbas wa Aisyah, juga ini dinyatakan dari Ibn Abbas dan Aisyah. Wa huwa muqtada ad-dalil wal qiyas. Pelaksanaan yang seperti ini, bahwa puasa nazar bisa diganti oleh ahli waris, puasa wajib tidak. Ini sesuai dengan konsekuensi dari dalil dan analogika, qiyas. Karena nazar laisa wajiban bi asli syara', karena nazar itu bukanlah sebuah kewajiban dari asal muasal syariat, karena syariat tidak mewajibkan. Ya, wa inna ma aujabahu al-'abdu 'ala nafsihi, akan tapi nazar itu adalah hamba yang mewajibkan atas dirinya, bukan syariat yang mewajibkan. Fasara bimanzilatid dain, ketika itu diwajibkan oleh hamba terhadap dirinya, maka posisinya seperti hutang. Karena dia mewajibkan terhadap dirinya, berarti dia menghutangkan atau menetapkan sebuah kewajiban yang harus dia tunaikan. Sama dengan hutang. Hutang kan hukum asalnya kita tidak berhutang, lalu kita buat hutang, wajiblah kita menunaikannya. Ya. Walihada syabbahahu an-nabi bid-dain. Oleh karena itu Nabi menyerupakannya dengan hutang. Kalau hutang wajib dibayar. Ya. Wa amma shaumu alladhi faradallahu alaihi ibtida'an. Adapun puasa diwajibkan oleh Allah. Allah yang mewajibkan dari awal. Fa huwa ahadu arkanil Islam, dia adalah salah satu rukun Islam. Fala tadkhuluhu an-niyabatu bihalin. Apapun keadaannya tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan. Kama la tadkhulu as-salata wasyahadatain. Sebagaimana juga salat dan kesaksian atau bersyahadat tidak bisa digantikan. Saya menggantikan syahadatnya sebulan, enggak bisa. Saya menggantikan salatnya sebulan, enggak bisa. Saya menggantikan puasanya sebulan, tidak. Ya. Falianna al-maqsuda minhumā ta'atul 'abdi bi nafsihi wa qiyamu bi haqqil 'ubudiyyati allati khuliqa laha wa umira biha. وَهَذَا لَا يُؤَدِّهِ عَنْهُ غَيْرُهُ وَلَا يُصَلِّي عَنْهُ غَيْرُهُ. Karena maksud dari ibadah solat, ibadah puasa itu, yang dimaksud, yang dituju itu adalah ketaatan hamba itu sendiri. Ketaatan hamba itu sendiri. Bukan pelaksanaannya, tetapi ketaatannya. Dan dia menjalankan hak ubudiyah, yang mana kewajiban ubudiyah yang mana itu adalah tujuan penciptaan dirinya. Dan ini tidak bisa ditunaikan kecuali oleh dia sendiri, tidak boleh ditunaikan oleh orang lain. Jadi bukan sholatnya yang diadakan, tapi penghambaan dirinya. Penghambaan diri itu tidak bisa di gantikan oleh orang lain. Wala yusalli anhu ghairuhu, maka tidak ada orang lain yang mengerjakan solat atas nama dirinya. Maka kalau kita lihat, dia tidak mampu buat solat berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Ya, diberikan keringanan yang mana dia harus menunaikan kewajiban itu. Jika seandainya dia safar, dia boleh qasar dan menjamaknya, ya, itu dalam rangka menunaikan kewajiban. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yat'amu anhu kulla yawmin miskinun wa bidzalika akhadha Ahmad wa Ishaq wa ghayruhuma wa muqtada an-nadhr kama huwa mujibul athar. فإن النظر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. Ibn Taymiyah dia mengatakan, diberikan makanan setiap hari seorang miskin, ini fidyah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Ya, dan ini adalah konsekuensi dari analisa dan tujuan atau maksud dari athar. Fa innan nadhara, kana nadhar itu adalah thabitan fi dhimmah. Nadhar, apabila seorang punya nadhar, maka nadhar itu masih tetap ada tanggung jawabnya, tidak gugur dia. Fa yuf'al ba'dal maut, kewajiban itu masih tersisa, maka tetap dilaksanakan setelah meninggal dunia. Sama dengan hutang, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia juga harus ditunaikan. Seandainya ada seorang dia wajib sudah jatuh tempo zakat, dia meninggal dunia, maka sebelum harta warisannya dibagi harus ditunaikan dulu kewajiban dari si mayat tadi. Yang pertama hutangnya kepada Allah yaitu zakat. Kalau seandainya dia punya hutang kepada manusia, hutangnya kepada manusia juga ditunaikan. Wa ma shaumu Ramadan, adapun puasa bulan Ramadan, fa innallaha lam yujibhu 'alal 'ajizi 'anhu. Adapun puasa Ramadan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan terhadap orang yang tidak mampu. Bal amara al-'ajiza bil fidyah. Malahan Allah memerintahkan kepada orang yang tidak mampu untuk membayar fidyah, ta'ama miskin, memberikan makan seorang miskin. Wal qada'u innama 'ala man qadira 'alaihi la 'ala man 'ajaza 'anhu. Mengqada' puasa adalah bagi orang yang mampu, bukan pada orang yang tidak mampu. Fala yahtaju ila yaqdi 'ahdun 'an ahadin. Maka tidaklah perlu seseorang menunaikan mengqada puasa orang lain. Jadi intinya, jika seandainya ada di antara mungkin family kita, keluarga kita, ayah, bapak, ibu dan seterusnya sakit bulan Ramadan, setelah itu dia sembuh, belum sempat mengqada puasanya lalu meninggal dunia, maka tidak perlu bayar fidyah, ya, tidak perlu mengqadanya, ya, tidak perlu mengqadanya, karena fidyah adalah ganti dari orang yang mengqada, jadi tidak ada kewajibannya. Kenapa? Waktunya masih muttasi' dan maksudnya masih lapang, dan tidak perlu juga untuk mengqada. Adapun hadis Nabi SAW yang mengatakan man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu, hadis Bukhari dan Bukhari. Puasa siapa yang meninggal dunia yang mana dia punya kewajiban untuk puasa, maka ahli warisnya berpuasa. Ini adalah puasa nazar, ya, dia punya hutang puasa, yaitu puasa nazar, bukan puasa wajib Ramadan. Wa amma as-sawmu linadhrin wa ghairihi minal ma'dzurat fayuf'alu anhu bila khilaf li hadits sahihah. Adapun puasa karena uzur, karena nazar, puasa untuk nazar, atau selain dari puasa, dari nazar-nazar yang lain, ada seorang bernazar untuk memberikan uang misalnya, ya, maka harus dilakukan tanpa ada perbedaan pendapat ulama, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan pembahasan ini, ya. Tinggal pembahasan kita adalah pembahasan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang berbuka karena sakit atau karena tua. Baik, kita azan dulu ya sebelum kita masuk tanya jawab. Fadal, azan dulu baru nanti masuk tanya jawab. Mazdi.

Baik, ada yang tanya di sini silakan langsung aja. Karena ada masalah di WA kita. Ditulis saja kalau ada yang mau bertanya, tulis saja dulu. Baik, masih sudah bisa ya. Silakan kirim ke WA boleh. 0859727272 77. 0859727272 77. Apa hukum tidak mengqadha puasa bagi orang yang telah meninggal juga berlaku kepada ibadah wajib lain? Ya, sebagaimana yang telah diberikan kaidah tadi, bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan yang merupakan rukun Islam, yang kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah berawal dari kewajiban dari Allah, maka tidak diqadha juga oleh yang lain. Seperti misalkan sholat, ada orang yang meninggalkan sholatnya, tidak perlu diqadha oleh siapa? Oleh walinya. Ya, tidak ada di syariat untuk mengqadha sholat orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana juga puasa itu tidak ada kewajibannya untuk mengqadhanya, kecuali puasa nadar sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Baik, dalam penyelesaian hutang riba, mana yang lebih diutamakan? Segera membayar hutang, melunasinya dengan bunga ribanya, atau berusaha membayar pokok hutang saja, konsekuensinya proses pelunasan hutangnya lama karena berurusan dengan pihak bank, dengan pengadilan. Yang pertama, kita harus menyelesaikan hutang kita. Kita menyelesaikan pelunasan hutang kita. Apakah itu dalam buat diizinkan untuk pokoknya saja? Ya. Kalau pokok yang kita tunaikan, alhamdulillah. Tapi supaya kita cepat selesai, ya, proses harus membayar dengan bunga-bunganya juga. Ya, saya yakin bisa kita proses di mana kita membayar pokoknya saja, ya, modalnya. Butuh waktu memang, sudah apa-apa kita tunaikan, karena kewajiban kita membayar yang bunganya. Kalau tidak bisa, kalau bisa kita hilangkan, kita hilangkan yang bunganya. Tapi kalau tidak bisa, ya, mau tak mau kita harus bayar, sudah, kita membayarnya, dan kita terzolimi tentunya. Ya, bagi orang yang punya, orang yang misalkan meminjamkan uang, maka ketika dia bertobat, dia hanya mengambil modalnya saja dari orang yang berhutang. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam ibadah atau tips istiqamah? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat bagi kita untuk beribadah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, hadiri terus majlis ilmu. Karena dengan majlis ilmu itu semangat kita itu akan diperbaharui. Malahan ketika kita sudah sering tidak menghadir majlis ilmu, itu mengakibatkan kita semakin malas, tidak bersemangat di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah pertemanan. Kita cari teman kita yang bersemangat beribadah. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada perselisihan pendapat ulama terkait bacaan Assalamualaikum pada salam? Anda pernah dengar bahwa bacaan salam pada sholat tidak dibaca sampai wabarakatuhu. Silakan rujuk ke kitab sifat sholat Nabi, ya, Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dia lebih lengkap menjelaskan hal itu di dalam kitab tersebut. Wallahu a'lam. Misal dulu-dulu pernah janji Ustaz lalu lupa. Misal dulu-dulu pernah janji Ustaz, lalu lupa Ustaz, janji tersebut untuk apa? Janji itu apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya gak ada yang perlu kita lakukan. Ya sudah lupa, apa yang mau kerjakan ya? Bagaimana hukumnya jika seseorang yang berniat untuk puasa nazar lalu qadarullah dia meninggal, namun tidak ada seorang pun dari ahli warisnya bersedia mengganti puasa nazar tersebut, apakah orang bernazar tadi berdosa? Apakah ahli waris berdosa karena tidak bersedia? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ini kita cari jawabannya nanti. Jika seorang pernah membatalkan puasa 20 tahun yang lalu, 2 hari tanpa uzur syar'i dan 1 hari dengan uzur syar'i, apakah masih dibolehkan baginya untuk mengqadha? Bukan dibolehkan, diwajibkan. Masih diwajibkan walaupun 20 tahun yang lalu. Ya. Karena puasa itu wajib untuk diqadha. Maka minimal dia mengqadha kewajiban dia untuk yang 3 hari tadi, 2 hari tanpa udzur dan 1 hari karena udzur. Bagaimana jika dulu sebelum kita mengetahui hukum nazar, kita pernah ingin bernazar untuk melakukan suatu ibadah jika keinginan kita tercapai, tapi kita lupa bahwa dulu kita pernah bernazar seperti itu. Bagaimana yang harus kita lakukan jika lupa? Kalau kita di zaman dulu lupa bernazar apa? Oh, ini udah tadi ya. Taib. Ya. Apakah Islam melarang seorang Muslim mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya dan mendoakan kebaikan kepada dirinya? Bagaimana nasihat Ustaz mengenai hal ini? Doa orang yang dizalimi itu dikabulkan. Ya. Maka sebaik-baik doa itu adalah doa kebaikan untuk saudara. Man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi qala al malak amin wa laka mithluhu. Doakan kebaikan bagi saudara kita, kita juga dapat kebaikan tersebut. Kalaupun kita terpaksa untuk mendoakan keburukan, ya tidak ada masalah. Makanya diberikan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti akan perbuatan kezaliman. Sebab orang yang terzalimi tersebut mungkin mendoakan celaka bagi orang yang melakukan kezaliman, dan doa orang yang terzalimi dikabulkan. Ya, sampai kata ulama, sampai orang kafir pun kalau dia dizalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita tidak boleh menzalimi, karena Allah telah mengharamkan kezaliman di tengah-tengah kita. Walaupun yang kita zalimi itu adalah orang kafir. Baik, Allah Ta'ala alam. Untuk Senin depan insyaallah kita libur, karena kami mau umrah insyaallah Ta'ala, dan di tanggal 5 insyaallah kembali kita melaksanakan kajian insyaallah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.